Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biadzin ya al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Irsa tungibat dugi halaman sewidak sekawan larik nomor kali sekenggil. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakro'a lan yanto moco sobawong inna angzalnahu ing surat inna angzalnahu ba'udahu ing dalam sa'use wudu. Disunat kemele sa'sampuni pun wudu, sa'sampuni moco dungo, gimana kok disunatke maca inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr niku. Dadi sak teruse nganti rampung ngoten niku. Dadi mangke keutamaane napa dan iki mangke diterangke teng ngandhap. Kadzalika khale uga madhep kiblat. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge tawaddu'a lamun iku wudu sapa wong, fa asana mongko ambagusake sapa wong al wudu'a ing wudu, summa rafa'a mongko nuli ngangkat sapa wong basorohu ing peningale man ila samai maring langit, summa qala mongko nuli ngucap sapa wong asyhadu alla ilaha illallah wahdahu ila akhirih, summa ngucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu ila akhirih hingga akhire asyhadu, futihat mongko dibuka lahu krana wong apa samaniatu abu wabil jannati walu pira-pira lawange swarga, yadkhulu hale kena mlebu sapa wong min ayyiha sangking endi abu wab sya'a kang karep sapa wong. Rawahu nyritake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kados ingkang dipun ngendikaken ajeng nggih menika sak sampunipun wudu terus maos napa jenenge maos donga sambil napa neng adake peningale teng langit maksude kalih ndangak, lan niku kados ingkang dipun ngendikaken Rasulullah nggih menika sing sapa wonge wudu njur mbaguske wudune njur ngangkat pandangane utawa peningale dhewe maring langit njur dheweke ngucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu tumakane rampung donga pira-pira wolu pira-pira lawange swarga dibuka kanggo dheweke sing dheweke kuwi iso mlebu saka endi lawang wae sing dheweke karepke. Jadi barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya serta dia mengangkat menengadahkan pandangannya ke langit kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu sampai selesai, 8 pintu surga dibukakan untuknya yang dia bisa memasuki pintu itu dari mana saja yang dia kehendaki. Jadi wudu tur mbaguske wudune lha niku. Nek kata-kata ini ku tiang wudu gitu. Niku kata sing tiang saged wudu niku kata ngoten gitu. Ning nek sing mbaguske niku kan nggih kudu butuh ilmu ngoten gitu. Jenenge mbaguske niku nggih syarat rukun utawa wajibe perdu niku kudu dilakoni gitu. Terus nggih sunah-sunate termasuk dilampahi ngoten. Gitu. Dan syarat rukun wajib wudu niku kan nggih butuh dingajeke butuh ngerti ya ngoten to. Dadi meskipun wudu niku nek mbaguske wudune ini kan keutamaane kira ngeten iki ngoten to. Dadi ya wudune dibaguske tur dheweke niku maos donga nganti tekan rampung ngoten to. Mulane pentinge apal niku nggih kirang langkung niku keutamaane niku ngeten iki ngoten nggih. Dene mboten apal pripun. Nggih pun bola-bali diaturke ya nek sing sempurna niku kan nggih diwaos. Nek mboten apal ya nggih di kados Kanjeng Nabi sing sampun ngajari ngoten to. Ning niku mon saged-saged niku nggih nek pun jalan terakhir utawa jangan cepat merasa puas dengan seperti itu ngoten ya. Ya wong selagi ne ngoten niku usaha kita usaha ngapalke ning dereng apal utawa usahane ngapalke niku kan pun entuk nilai tersendiri ngoten ya. Napa meneh apal lah ini kan nggih kalih nggo rasa bersyukur kita ngoten. Dadi ngoten niku. Ya niku nek mbaguske wudune terus maos donga nanti sak rambungnya dan itu dibuka ke lawang-lawang ini suwargo besok yang dina kiamat. Maksudnya ini ku namun dibuka ke tok ini sampe buatan nge. Maksudnya ini ku menyebabkan sakit lebet teng suwargo ya kirang lambung ngerti ini ku hadis waktu diriwayatake Imam Muslim wakalan ngedawuh sapa sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge tawal doa lamun iku wudu sapa wong faqala mongko ngucap sapa wong ba'da farahi ing dalem sakwise ba'da farahihi ing dalem sakwise rampung iman subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik kutiba mongko ditulis apa ucapan iki firoken ing dalem lulang summa jumila mongko den dadekake apa al-maktub fito bingin ing dalem kotak kodak tertutup falam yukstar mongko ora bisa dibuka apa tobi ila yaumil kiamati hingga dino kiamat rawahu al-hakimu dengan dawe pun Kanjeng Nabi sing sapa wonge wudu njur sak rampunge sak badane rampunge wudune dheweke dheweke ngucap subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik maha suci panjenengan duh Gusti Allah lan sedaya puji kagungan panjenengan satemenipun kula tobat dumateng panjenengan kados ngoten niku lha niku ditulis teng swijine lulang sing teng mriku niku dicap utawa distempel lan stempel niku mboten saged dipecah tumeka dina kiamat. Jadi keutamaane napa nggih? Wudhu jur wonten dungane subhanakallah wa bihamdika inni atubu ilaik. Utawa nek sing lengkap niku kan biasane subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah niku nek bar wudhu dur donga ngoten niku, lah niku mangke catetan donga niku di cap utawa distempel teng swijine lulang njur disimpen teng kotak sing simpenan niku tetep tersimpan tumeka dinten kiamat. Maksude kirang langkung wilih simpenan niku masih bisa dinikmati sampai hari kiamat. Maksudnya nggih semua pahala ini kan bisa nggih tetep bisa dinikmati ning niki penekanane ngendikane pun Kanjeng Nabi ngoten. Kirang langkung ngoten niku. Dadi donga sing ngoten niku niku maksude masih tersimpan atau bisa dinikmati sampai hari kiamat. Ganjarane maksude pun itu ijole ngoten. Hadis wau diriwayatake Imam Hakim. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong karo akang lamun maca sapa wong surat inna anzalnahu ing surat inna anzalnahu fi isri wudhuihi ing dalem ngiring-ngiringi wudune man marotan kelawan saat rambahan kana mongko ana sapa wong iku minas siddiqina setengah sangking wong kang padha teman-teman kabeh waman utawi sapane wong karo lamun maca sapa wong ing surat inna anzalnahu marota ini kelawan rong rambahan kutiba mongko dicatet sapa wong fiti wanil syuhadai ing dalem buku daftare pira-pira wong kang padha mati syahid. Waman lan sapane wong korang melamun iku maca sapa wong salasatan ing surat Inna Anzalnahu kelawan telung rambahan khasyarahu mongko anggiring hu ing wong sapa Allahu Allah mangal ambiyai ing dalem sartane pira-pira nabi. Rawahu ngriwayatake hu ing ati sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Ngendikanipun Rasulullah, sing sapa wonge maca surat Inna Anzalnahu ngiring-ngiringi wudune dheweke utawa sak rampunge wudune dheweke sepisan wae, dheweke di tetepke Gusti Allah termasuk golongane setengah golongane wong-wong kang sidikin. Lan sing sapa wonge maca surat Inna Anzalnahu sawuse wudu kaping pindho, dheweke ditulis untuk nang daftare wong-wong kang padha mati syahid. Lan sing sapa wonge maca Inna Anzalnahu sawuse wudu to ngiring-ngiring wudu lawan kaping telu, Gusti Allah sesuk ngiring dheweke nyartane nabi to bareng para nabi. Jadi antarane maca sepisan ping pindho kali ping tiga niku benten-benten keutamaane. Nah nek maos sepindah lan niku digolongke tiyang ingkang sami sidik utawa temen nggon ngibadah teng ngersane Gusti Allah. Jadi napa nggih? Niki kirang langkung niku gandeng mung sidikin nggih. Pangkat sing mboten cendhek ngoten lho, dhuwur banget ngeta. Dan niku Kanjeng Nabi sing ngenai solusi sing wong-wong dawa sing kira-kira yang langkung niku mboten saged dugi sidikin. Dan niku Kanjeng Nabi paring solusi supaya dados golongan itu yang sidikin niku saben perwudu niku maos Inna Anzalnahu. Ya kirang langkung ngoten niku. Ya tadi ada yang buatan dada napa rekoso napa kados tiang-tiang yang sedikit sing ibadah ampuh gitu. Dan itu jadi sakit dadi golongan ini tiang-tiang sedikit kanti maus Inna Anzalnahu. Dan itu moco kaping pindu dan itu dheweke ditulis atau didadekke termasuk melu mlebu daftare tiang-tiang ingkang mati syahid. Padahal kisah ini betul nonton perang, betul nonton dan mati syahid ni kan, gih betul gampil nonton tu. Nek bang ni zaman ni Kanjeng Nabi lah ni, gue ya kudu toh nyawa tenan kan nonton tu. Dan ni gue gih tingkat atau derajat sing dhuwur banget. Dah kanti ya, maos Inna Anzalnahu sakwise wudu kaping kalih dan ni gue sakit. Jadi daftar tiang-tiang ingkang sami pecah syahid. Dan yang mawas ping tiga dan itu Gusti Allah ngiring dheweke sartane para nabi. Padahal para nabi ini ya mestine mlebu swarga. Dan yang bareng para nabi dan itu berarti dhewe ya bisa masuk surga. Dan ini mboten ampun digegampil meskipun niku sunat gitu. Meskipun sunat niku niki kan ngendikane Kanjeng Nabi teng para sahabat. Lah wacane sing kados pripun sing di ngendikake Kanjeng Nabi niki sing dimaksud Kanjeng Nabi niku Inna Anzalna utawa wasan sing kados pundi kan ngoten to. Gandeng niku nggih mboten gampil gitu. Lah niku ya kukari ngatah-ngatahi maos Inna Anzalna sakwise wudu. Nah nek niku pun tekan nek pun diwulangke gitu. Nek dereng mulangke tekan dugine ikra nggih niat mawon sesuk nek wis tekan Inna Anzalnahu ajeng ngamalke gitu. Delalah kok tekan Inna Anzalnahu lali nggih pun paling mboten kan pun asal niat ngoten gitu. Lain bangne sing pun apal gitu niat iki mboten malah lali areng amalke gitu. Dadi ora entuk napa-napa mung entuk ganjarane le apal gitu. Jadi napa nggih ada kebutuhan kudu hafal tuh ngeten iki misalnya bar wudu terus maos dungane wudu gitu. Barampung niku terus golek kitab mlayu golek kitab terus diwaos. Lah iki butuh napa ngeten iki. Jadi lah saya mulai naik apal lah ini lagu saya. Ini gitu loh, dulu misalnya teng mriki pun kering gitu, pun meh komat terus le wudu gitu carry. Nah ini gue, nah nu aku tuh nih dijukui sing wajib-wajib mau nuya salat jamaah, ngoten lho. Nah ini macamnya meng inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah ngoten niku ya. Kele maca ping telu saben sak surat 5 menit ya gelek rampung kan itu. Iku empan papan ngoten lho delok-delok. Nah nek mase cepet utawa wektune niku terus longgar lah niku saged di amalke ngoten lho. Nah ne mulangke niku nggih penting ngoten lho. Lah niat ning nek mulangke nggih sak tekane. Lah niku ya le kan nggih sak tekane kan to. Niat ning mboten mulangke. Lah niku mboten bakal tekan ngoten. Amalke. Mas wis arep mulangke wis tekan, bapake wis ketutup bab liyane lali. Nggih pun. Dadi ngoten iki. Lah niat sing enteng niku nggih nek pun ngoten iki terus diamalke ngoten. Nggih kira aku ngoten iku. Hadis wau diriwayatake saking Imam Dailami. Sekarang sempat mesti ngulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini hal fatihah. Allah insyaallah merahmati usna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم آمين كاواناتوس سانغان دوسو ألو Wan Abing Isa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abing Isa'il Mughirati bani Subhata radiyallahu anhu. Lan diri Reza Abing Isa, Abing Isa ya Al-Mughirah bin Subhah radiyallahu anhu. Ani Nabi Sayangkan Jan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah antika sopa Nabi. Inna Allah Ta'ala setuni Allah Ta'ala iku harrama ngaramake sopa Allah alaikum yang terasa secara kabeh ngukukal ummah hati ing wani bira perombok aman ngantan ngaramake nyegah saking barang kang wajib wahatilan ngalap barang kang dudu milike wawak dal apa ya lan wawak dal banatilan mendem urip-uripan bila-bila anak wadon wakarya lan sengit sapa Allah laku maring sira kabeh laku maring sira kabeh kila kila ing kila wakola lan kola wakasrata su'ali lan akeh pitakon njejalo wa indo angatal mali lan nyak-nyak akeh bondo mutafakun alaih. Diriwayatkan dari Abi Nisa yaitu Al-Mughirah bin Subah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam telah bersabda innallaha ta'ala harrama 'alaikum ngukukal ummahat wamangan wahati wawak dal banat wakarihalakum kila wakola wakasrata su'al wa idang atalmal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu dan mengharamkan kalian mencegah dari sesuatu yang wajib. Artinya maksudnya, nah ada orang melaksanakan kewajiban itu haram hukumnya. Seseorang mencegah orang melaksanakan kewajiban. Serta Allah mengharamkan untuk kalian mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Dan Allah juga melarang kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, membunuh anak-anak. Serta Allah membenci kalau kalian mengatakan kila wakola, maksudnya banyak bicara, serta banyaknya bertanya atau meminta. Dan Allah juga mengharamkan kalian menyia-nyiakan harta benda, nanti durhaka kepada orang tua, melarang atau mencegah suatu kewajiban, menggunakan harta orang lain tanpa izin, mengambil, memanfaatkan milik orang lain tanpa izin, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini zaman biyen itu kan kabeh cara-cara zaman jahiliyah itu, ya itu mengubur anak hidup-hidup itu. Jadi anak wedok iki masalahnya ngerepoti zaman dulu kan itu. menambah beban lah, terus dikubur hidup-hidup, terus juga apa kuwi jenenge memalu apa membikin malu. Nah, ini kabine cara zaman biyen niku ngaten niku. Cara saat ini kan beda meneh kabine. Mula kabine iku iso haram, iso mubah, iso sunat. Kapan haram? Kalau kabine itu dengan alasan takut tidak bisa memberi makan anak dengan cara yang tidak dibolehkan, yaitu misalnya nganggo operasi apa gitu, tubektomi atau vasektomi kae. Kuwi sik tomi-tomi lho, nek anak aja tak jenenge tomi. Terus apa kuwi? Bisa menjadi mubah ketika apa kuwi jenenge? Bukan karena takut tidak bisa memberi makan, tapi karena dalam rangka melaksanakan kewajiban lainnya, agar bisa melaksanakan kewajiban lainnya, misalnya agar bisa mengaji dengan lebih banyak, atau agar bisa masih bisa belajar. Tapi tidak apa-apa, dengan cara juga yang tidak dilarang agama, mungkin dengan apa koitus terputus, dengan apa jenenge suntik, dengan pil, dengan apa ya, dengan puasa. Puasa ora kuat. Jadi anunya seperti itu. Wong ndak KB, wah masih ati no dadi manten ya dadi ne. Terus bisa juga menjadi apa kuwi jenenge sunat, kalau memang KB itu agar kita bisa berjuang di jalan Allah dengan lebih konsentrasinya lebih penuh, lebih baik, atau apa kuwi jenenge karena satu alasan, satu penyakit, misalnya nek melahirkan lagi dikhawatirkan secara kesehatan iki menimbulkan masalah, lah itu bisa sunat. Juga Allah melarang kalian, dia membenci kalau kalian itu banyak kila wakolan, banyak menyampaikan pendapat, banyak apa kuwi jenenge menyampaikan berita, kabar berita, banyak menyampaikan kata-kata yang maksudnya ini tidak ada gunanya. Jadi mengobrol tentang apa, tentang apa, yang sesuatu yang tidak berguna itu dibenci oleh Allah. Serta Allah itu benci kalau kalian itu banyak bertanya atau banyak meminta. Karena pada katanya orang bertanya itu sebenarnya menunjukkan dia kurang sabar. Nanti akhirnya itu pasti akan paham sendiri kenapa harus banyak tanya. Kecuali kalau memang mendesak betul atau belum jelas, itu memang harus bertanya. Tapi nek bertanya yang karena kurang sabar atau lebih bertanya ini memang sesuatu yang tidak untuk diamalkan, nah itu dibenci Allah. Serta Allah membenci atau mengharamkan kalau kalian menyia-nyiakan harta benda, menggunakan harta benda tidak sebagaimana mestinya. Jadi harta benda itu harus digunakan semanfaat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu ta'i maknane qaluhu mangan maknahu manuma wajabang alaih wahati talahu ma'alai salahu wahati lan maknane wahati iku talaba murih iku talabu ma murih barang laisa kang ora ana iku lah kedhe wong wa wa'dul banat dafnuhun nafil hayat wakila waqala makna al hadisu yaiku ngomongake bikul lima kelan saben sepawang yas mau kang rungu sapa wong hu ing ma fa iku ngucap sapa wong kila den ucapake apa kandha waqala lan ngucap sapa fulanun kandha mimalai alamu mimma saing barang layak lamu kang ora ngerti sapa wong sihata ing benere barang layak dunhalan ora nyana sapa wong hak ing benere barang. Adapun makna kila wa qala yang dibenci Allah itu adalah membicarakan apa saja yang didengarnya. Kemudian dia mengatakan dikatakan begini atau si fulan mengatakan begini. Nah begini itu tadi itu sesuatu yang dia tidak pasti kebenarannya dan dia tidak apa punya persangkaan bahwa itu sesuatu yang pasti benar. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Lagi janjane nek pas pilpres ini kaya ada isoh terjebak kilawakolan. Oh dia ngomong ini kan, wah nek si anu ki ngene-ngene padahal kita janjane kita ngerti ta. Ono sik kae iki ngene ya padahal kan apa ngerti betul kok kita kan tidak. Sebenarnya kita itu ya iso kilawa kola itu nek dalam situasi padahal pemilihan presiden, pemilihan mau partai, pileg kuwi mau, pil legislatif kuwi mau, terus pemilihan apa lurah macam sebenarnya kan kita tidak tahu persis siapa orangnya. Ketika kita menyampaikan bahwa si fulan itu begini, si fulan itu begitu, itu jenenge kilawa kola itu. Wakafalan musyukupi bilmar iklan wong suwiji apa neka diban gore ayu hadisa apa ayu hadisa yang tau ngomong ake sapa wong masih jikul lima klan sama barang sami akan ngerungu sapa wong cukuplah seseorang itu disebut pembohong kalau dia mengatakan apa saja yang dia dengar. Nah, jadi cukuplah dia disebut sebagai pembohong kalau apa saja yang dia dengar itu dia omongkan lagi. Nah, sebab apa saja yang dia dengar itu belum tentu benar. Nah, ketika apa saja yang dia omongkan itu dia omongkan lagi ya berarti dia pembohong. Wong belum tentu yang didengar itu pasti benar. Wa idza ngatul mal aitab diruhu ngubadirake bondo wasarfulan apa ya? Ngecakake bondo fi ghairil wujuhi dalam sakliane pira-pira dalan al-ma'duni kang den idini bima ing dalam dalan maka sil akhirat yang pira-pira sejo akhirat wa dunia sedunya wa tarkul hifdihi lan ninggal ngreksa bondo ma imkanil hifdi sartane kongange ngreksa. Yang disebut dengan idongatul mal yaitu memubazirkan harta benda menggunakan satu dengan mubazir serta menggunakan harta benda di tempat yang tidak semestinya yang diizinkan oleh agama. Nah, yang diizinkan agama itu kan yang punya maksud akhirat, punya manfaat akhirat dan manfaat dunia. Nah, tadi bondo itu pancen bisa dienggo sedekah itu jenenge maqasidil akhirah. Tujuan akhirat bisa digunakan untuk membeli apa makanan itu untuk keperluan dunia serta tidak menjaga harta benda padahal dia bisa melakukannya. Jadi misalnya debit gitu. Nah, dia itu sebenarnya bisa merawat itu tapi dia tidak mau merawat biarin aja dunjalke ning pinggir kalen apa sehingga rusak. Nah, itu tidak boleh, itu dibenci oleh Allah. Atau apa kelambi gitu. Nah, kelambi tidak, baju tidak dirawat dengan baik padahal dia itu kalau mau itu bisa dan sempat. Kalau dia tidak mau merawat, nah itu itu anu dibenci Allah. Cah pondok kena ya. Merawat apa saja anu. Itu aja milik sendiri apalagi milik orang lain. Biasanya kebalik sih. Nek miliknya sendiri dirawat banget, nek milik orang lain oh, biarin aja. Yang penting iso nganggo baru rusak luwe. Itu enggak boleh. Ini biasanya cah nom sing ora sing melakukan mengamalkan tarku hifdhi wa mangaimkanil hifdhi. Ini enggak boleh kalau ada sesuatu itu harus dirawat. Ngono lho. Misalnya apa arit, pacul itu harus dirawat, ngono lho. Kalau kita tidak merawat itu kita dibenci Allah. Ini ora banget-banget kalau di motor bendino di apa di guyang ping 7 daerah-daerah atau adus aku ya ora ya, ya diguyang pisan ditusi pisan wong iki adus ngono lho ora malah montore dilos-los tangi turun los-los montor sing los-los beleken loban iki ora metu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka 100 soal yaitu al ilhahu jubat-jubat wa apa ya? Iya boy, nguyak njejalo. Imain dalam barang lah hajat akan orang lah hajat iku maujud ilai maring barang. Wakas 100 soal banyak bertanya itu juga bisa diartikan banyak meminta itu adalah meminta sesuatu yang sebenarnya dia tidak membutuhkan. Maksudnya dia tidak membutuhkan itu. Nek dia tidak memperoleh yang diminta itu orang mati. Ini gitu. Bukan kebutuhan yang primer itu. Enggak boleh. Nah, kita itu memang ngelah tenan, usar mati tenan wis. Apa jenenge? Wah, iki kurang 2 menit mati nek ora mangan. Nah, oleh kita itu meminta dengan apa jenenge? Dengan gigi boleh, tetapi nek sesuatu itu tidak untuk bertahan hidup. Wong kita meminta dengan ngedrel itu dibenci oleh Allah. Wa fil babi dalam iki bab hadis utawi pira-pira hadis sapa kok tang wis dhisik apa hadis fil babi ing dalam bab kok blok ing dalam sadurunge iki bab ka hadis wa aqta ngaman kota ngaki wa hadis iman kota ngane kota Allah dalam bab ini yaitu tentang larangan memutus tali persaudaraan itu banyak hadis yang telah disampaikan dalam bab sebelum bab ini seperti hadis waqtang aman kotongaki dan juga hadis man kotongani kotongahullah dan aku Allah memutus orang yang memutus tali persaudaraan siapa saja yang memutus tali persaudaraan siapa saja yang memutus aku yaitu tali persaudaraan siapa yang memutus tali persaudaraan Allah akan memutus hubungan dengan orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli birri asdika il abi. Utawi iki ku bab ing dalam mertelake utamane bagusi pira-pira sanak rakete koncone bapak. Wal umilan ibu wal aqribilan pira-pira kancane pira-pira kerabat. Wazajatilan kancane bojo wadon, masa irimanan kancane sekerne wong. Yunda bukan dan anjurake apa ikramhu mulyake ing wong. Bab tentang keutamaan atau pahala berbuat baik kepada sanak kerabat serta sahabat-sahabatnya ayah dan ibu serta sahabat-sahabatnya sanak kerabat dan berbuat baik kepada teman-temannya istri atau teman-temannya istri serta berbuat baik kepada siapa saja yang disunatkan untuk memuliakannya. Jadi apa kuwi jenenge sahabate bapak itu berarti kita juga harus berbuat baik kepada sahabatnya bapak itu atau saudaranya bapak itu ya kita harus berbuat baik kepada saudaranya bapak sahabatnya ibu atau saudaranya ibu atau sahabatnya saudara kita atau sahabatnya istri kita atau siapa saja yang memang disunatkan untuk dimuliakan itu ya kita semestinya berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma. Diriwayatkan saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi astune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi. Abarul birri utawi luwih sampurna-sampurnane bekti wong tuwa iku ayasila yen ta nyambung sapa rajul lanang uta abi ing kekasihe bapake rajul. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sempurnanya berbakti kepada orang tua itu yaitu menyambung tali persaudaraan dengan sahabat atau orang yang disayangi. Yaitu menyambung tali persaudaraan dengan sahabat atau orang yang dikasihi bapaknya. Jadi bapaknya di sahabat sopo kali. Nah, kita juga nah, agar bakti kita kepada orang tua itu sempurna ya, ya kita juga menyambung tali persaudaraan. Oke, biasanya nek ada nenek ngendi ngono. Apa iki petok wong ana mbahasan kenalan. Oh, bapak jenengan iki kanca kula ngene. Marake pekewoh ngene akhirnya kudu ngalah iki. Ana iki kancane bapak iki masalah. Ana tentang ya pancen kudu ngene iki dadi. Wong iki, oh berarti bapak jenengan iki kanca kula. Aku kan bapakku sing kancamu. Anak aku beda. Ngono iki ora kena. Ana ta? Atau kadang-kadang itu anak-anak sekolah itu kadang-kadang saya melihat misalnya wis mahasiswa iki karo guru SD ini kepethok ya kemlinti ya. Itu sebenarnya salah itu. Mesti bodoh orang itu. Ana ta? Atau kepethok guru TK-ne ya meskipun itu guru sekolah bukan guru agama, tapi tetap saja kan ada ilmu yang bermanfaat yang kita ambil lah. Seberapa sedikitnya itu mesti ada. Itu harusnya kita tetap menghormati, ya you know, loh. Lah kowe mbiyen karo Pak sapa kae? Guruku SD kae ngaji bareng lene Pak Debusulaya to, nek dikeki pertanyaan ana guruku ki ra iso jawab ngono. Mesti takon aku. Ya tak kandhani ngono. Nek ora kok terus aku gaya, ya ndak wong itu tetap guru kowe, guru SD kowe, kan you know, loh. Tetap saya menghormati sebagaimana dulu saya menghormatinya, ngono loh. Ora kok njur, ah guru SD ambien saiki mong anu apa jenenge nek ana apa ming takon aku aku mlinti ndak boleh gitu. Enggak bisa. Bagaimanapun juga hubungan-hubungan masa lalu itu tetap harus kita hargai apalagi berkaitan dengan ilmu kan ta. Allah ming guru sekolah. Ya meskipun guru sekolah. Nah, saleh kowe sekolah. Nek kowe ora kepengin menghormati guru sekolah, enggak usah sekolah. Kan ngono ta? Biasanya ngono kuwi. Kadang-kadang itu saya melihat ada alumni SMA ngono kuwi wis terus neng sekolahan, terus gaya banget orang guru yang remeh ke. Memang tidak dengan saya, tapi dengan guru lain. Ya mungkin guru lain ini pancen wangunnya diremeh ke, kan lo. Neng kan yo arpo wangun diremeh ke, kan? Dikira akan orang remeh ke, kan lo. Nek karena aku rawani ya, maksudnya ngeremeh aku tak bukan itu mati sek dah. Jadi tapi kita saya kadang-kadang sedih, kan lo mengatu ini. Ini siapa pak? Ini alumni kita. Oh gogoh banget deh. Enggak boleh itu bagaimanapun juga kan. Guru kita ketemu guru SD, guru TK kita, guru ngaji kita mbiyen ngajari ikra. Ya meskipun teng ngajari ki mbiyen ya mung rada ngek dhewe ora. Ya kita tetap harus menghormati, harus mengagungkan kalau kita ingin diberi tempat yang agung di sisi Allah. Nah, kita tidak ingin ya. Ahli ilmu itu selalu begitu. Guru SD, guru SMP ki ya jelas karena aku saya pinter aku adoh kan ngono to. Nek ana apa-apa takon nek panjenengan pripun? Aku wae tau nyalatke jenazah iki ana guru agama SMA. Ya kan pinter banget karo aku. Sing kon maju aku sing kudu ngimami aku tetep ra gelem. Salaman arep nyucup tanganku ya aku tetep ra gelem no. Kan ngono to. Ora kok mah wae karena aku saya wis stop senajan kene mbiyen guruku nek ya kudu ya ndak boleh itu. Tetep bagaimanapun juga itu pernah menjadi guruku, ana lho. Ya cuma guru sekolah memang cuma, karena bukan guru ngaji, apalagi kalau guru ngaji. Tapi bagaimanapun juga saya itu telah mengambil manfaat dari orang itu ana toh, entah ilmu apa sedikit atau banyak itu. Tapi kan sudah mengambil manfaat ilmunya, itu harus begitu ana toh. Nah, kalau dia salah ya kita benarkan dengan halus, dengan baik. Dia bertanya ya kita layanin. Kaya sawai. Hasiki Hasyim Asngari karo gurune. Nah, dadi akhire gurune iki ngaji karo Ki Hasyim. Nah, itu kedua-duanya kan berarti sama-sama murid, sama-sama guru tuh. Nah, itu saling berebut untuk mengagungkan. Kalau keluar dari tempat, dari musala, dari tempat majelis ngaji itu sama-sama rebutan nyepakke sandale. Ngono lho dadi Ki Hasyim ya nyepakke sandale mantan gurune saiki dadi murid-e iki. Gurune saiki dadi murid-e iki ya nyiapke sandale Ki Hasyim. Jadi sama-sama mengagungkan. Kayak Habib Anis karo Tuan Guru Zaini. Ana begitu lho anune dadi kan menjadi enak ora sama-sama kelmendine. Kowe iki tetep mung muridku jelek. Ha sing siji ya ngono, sing siji ya kowe iki arepa mbiyen guruku saiki top aku. Ayo dadi mung gemblong kabeh. Kadang-kadang begitu. Jadi jangan meremehkan orang yang meskipun sebodoh apapun orang itu, dia beliau itu pernah menjadi guru kita. Termasuk juga sahabat-sahabat ayah kita. Kula ya tahu. Ana wong kok tawanduk bantere kula ustakon macam-macam kula jawab macam-macam bahasan kenalan lebih jauh. Antara itu sahabat bapak saya kula ya sedadi. Ya iya iki kancane bapak ya harus saya hormati gitu. Kalau saya tidak menghormati orang itu, berarti saya tidak menghormati bapak saya, gitu. Tapi yang menghormati tidak selalu harus mentaati, gitu. Kalau memang salah ya jangan ditaati. Ya, kita, sebagaimana kita bersikap kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan ngabdi Ibni Dinar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.